الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Baik, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, masih dalam penjelasan tentang hukum-hukum seputar manasik haji. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, fil hadi wa ahkamih, penjelasan tentang al-hadyu dan hukum-hukum seputar al-hadyu. Yang dimaksud al-hadyu, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, al-hadyu ma yuhda ila al-baitil harami. Yang dimaksud al-hadyu adalah sesuatu yang dipersembahkan kepada al-baitul haram, min bahimatil an'am, al-ibil wal-baqar wal-ghanam, dari jenis bahimatul an'am, dari jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Taqarruban ila Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini yang disebut al-hadyu. Dan asal hukum disyariatkannya al-hadyu kembali kepada peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, pada saat beliau akan menyembelih anaknya karena mimpi yang beliau lihat. Lalu beliau mengisahkannya kepada anaknya Ismail alaihi salam. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu, fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tatkala Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka perhatikanlah apa menurutmu hal ini, apa pendapatmu. Maka Ismail alaihissalam sebagai seorang hamba yang saleh, yang taat dalam menjalani apa saja yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meyakini bahwa apa yang dilihat oleh ayahnya Ibrahim adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sabarnya beliau mengatakan, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapati aku termasuk di antara orang-orang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim pada saat Ismail alaihissalam akan disembelih, dan Ibrahim alaihissalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa fadainahu bi dhibhin 'azhim, inna hadha lahu al-bala'ul mubin, wa fadainahu bi dhibhin 'azhim. Ini adalah merupakan cobaan, ujian yang nyata dari Allah, dan kami pun menebusnya dengan sembelihan yang besar. Maka Ibrahim alaihissalam menyembelih hewan sebagai pengganti dari Ismail alaihissalam. Maka ini asal dari disyariatkannya melakukan penyembelihan pada saat manasik haji yang disebut al-hadyu. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi. Maka siapa yang bersenang-senang ketika menunaikan ibadah haji, melakukan tamattu' dengan menunaikan ibadah umrah menuju ke haji, maka wajib baginya untuk menyembelih apa yang mudah baginya dari al-hadyu. Jadi ini asal dari syariat al-hadyu. Dan yang perlu diperhatikan bahwa al-hadyu memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat. Di antara syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama bahwa al-hadyu harus dari jenis bahimatul an'am, dari jenis hewan ternak, apakah itu unta atau sapi atau kambing. Karena itulah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam hal usianya, usia yang mu'tabar. Sembelihan hadyu sama seperti sembelihan udhiyah pada saat berkurban. Maka harus diperhatikan usia unta, demikian pula usia sapi dan kambing dengan berbagai jenisnya. Yang secara umum bahwa sembelihan-sembelihan tersebut diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan hadyu atau udhiyah apabila mencapai usia musinnah atau athani pada masing-masing hewan tersebut. Kambing sempurna 1 tahun masuk tahun yang kedua, sapi sempurna 2 tahun masuk tahun yang ketiga, dan unta yang sempurna 5 tahun masuk tahun yang keenam, dan dikhususkan untuk jenis adhan diperbolehkan jika sempurna berusia 6 bulan jada'ah. Yang ketiga, hadyu tersebut selamat dari cacat yang menyebabkan tidak diperbolehkannya untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan, baik hadyu atau udhiyah. Kemudian yang keempat, waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan ini juga harus diperhatikan, yang sahih dari pendapat para ulama bahwa waktu penyembelihan hadyu dilakukan pada hari Id, pada hari Idul Adha, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin dan tidak sedikit dari orang-orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji, mereka menyembelih bukan pada waktunya, sebelum tanggal 10, bahkan sebelum memasuki hari tarwiyah mereka sudah menyembelih. Maka ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan, tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan, bahwa penyembelihan tersebut dilakukan di Makkah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan seluruh bagian di Makkah sebagai manhar, tempat untuk menyembelih. Maka tidak diperbolehkan disembelih di tempat yang lain dia. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, anwa'ul hadi, anwa'ul hadi, jenis-jenis al-hadiyu. Yang pertama, hadiyu tamattu' wal qiran. Hadi dari haji tamattu' dan haji qiran. Sebelumnya apa kita sudah pernah bahas ini? Jenis-jenis haji. Belum. Jadi dalam menunaikan manasik haji ada tiga cara yang seluruhnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama, haji tamattu'. Yang dimaksud haji tamattu', nah mungkin akan dijelaskan setelahnya nanti. Jadi yang dimaksud dengan haji at-tamattu', yaitu menunaikan ibadah haji dengan cara mendahulukan umrah lalu kemudian menunaikan haji yang dilakukan pada hari atau pada bulan-bulan haji. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan haji pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Apabila seseorang di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah dia menunaikan umrah, menjalani ibadah umrah hingga selesai. Hingga selesai tahallul. Lalu dia menetap di Makkah dan tidak safar untuk kembali ke kampungnya. Dia tetap berada di Makkah. Atau kalau dia pun pergi ke tempat yang lainnya, dia tidak kembali ke kampung halamannya sampai datangnya hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu dia memasuki amalan haji. Maka orang yang seperti ini disebut haji tamattu', karena dia mengerjakan umrah dan haji dengan satu kali perjalanan safar. Dia tidak perlu melakukan dua kali perjalanan. Begitu dia selesai umrah, dia tidak pulang, menunggu hingga tiba hari tarwiyah untuk menunaikan ibadah haji. Pada saat umrah dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah, dan pada saat haji dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ini yang disebut tamattu. Yang kedua yang disebut ifrad. Adapun haji ifrad, dia hanya menunaikan haji saja tanpa umrah. Tanpa umrah. Apabila dia berangkat menuju ke Baitullah, maka dia melakukan tawaf al-qudum. Dia melakukan tawaf al-qudum. Jadi begitu dia memasuki ibadah ihram, dia hanya mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Jadi hanya haji tanpa umrah. Begitu tiba, dia melakukan tawaf al-qudum. Dan dia boleh mengerjakan sa'i pada saat itu, boleh juga dia akhirkan. Apabila dia telah mengerjakan sa'i, maka dia tidak perlu lagi mengerjakan sa'i pada saat tawaf al-ifadah. Begitu dia selesai tawaf al-qudum atau sa'i, dia tetap dalam keadaan ihram. Jadi tidak ada tahallulnya. Menunggu sampai tiba hari tarwiyah. Lalu dia melanjutkannya dengan ibadah haji. Ini disebut ifrad. Jadi dia hanya mengerjakan haji. Yang ketiga, qiran. Yang dimaksud qiran atau haji qiran, seseorang menunaikan haji dan umrah bersamaan. Sehingga pada saat dia berniat, dia berniat untuk menunaikan umrah dan haji bersamaan. Lalu dia mengucapkan labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Pada saat dia tiba di Baitullah, dia melakukan tawaf al-qudum. Dan dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh haji ifrad. Dalam artian, dia tidak tahallul sampai tiba hari tarwiyah. Lalu dia melanjutkannya dengan aktivitas amalan haji. Tahallulnya nanti pada tanggal 10. Intinya, haji ifrad dan haji qiran amalannya sama. Tidak ada beda. Yang membedakan hanya yang pertama dalam hal niatnya. Yang membedakan dalam hal niatnya dan dalam hal lafaznya. Haji ifrad dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Adapun qiran dia mengatakan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Yang kedua, perbedaan yang kedua dalam hal sembelihan. Hadyu. Haji ifrad tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan untuk menyembelih hadyu, karena dia hanya mengerjakan haji. Sedangkan haji qiran sama dengan haji tamattu. Dua-duanya disyariatkan untuk menyembelih hadyu. Jadi intinya, yang disyariatkan dari tiga jenis haji ini, yang disyariatkan untuk menyembelih hadyu apabila dia mengerjakan umrah dan haji dalam satu kali safar. Haji tamattu demikian, maka dia wajib menyembelih hadyu. Haji qiran pun dia menggabungkan antara umrah dan haji, maka dia wajib untuk menyembelih hadyu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadyi." Barang siapa yang bertamattu. Tamattu ini mencakup haji tamattu dan qiran pun juga disebut tamattu. Qiran pun terkadang disebut tamattu. Maka barang siapa yang melakukan tamattu dengan mengerjakan umrah dan haji, maka dia wajib untuk menyembelih hadyu. Kata beliau, hadyu tamattu wal qiran. Nah, makanya di sini disebut yang membayar hadyu hanya dua jenis haji ini, tamattu dan qiran. Adapun ifrad tidak ada kewajiban hadyu. Wa huwa wajibun ala man lam yakun hadir al-masjidil haram. Dan ini merupakan hal yang wajib. Ini adalah merupakan hal yang wajib bagi orang yang bukan hadirul Masjidil Haram. Bagi orang yang bukan hadirul Masjidil Haram, yang bukan hadir al-Masjidil Haram. Apa yang dimaksud hadirul Masjidil Haram? Berbeda pendapat para fuqaha dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud hadir al-Masjidil Haram adalah mereka yang tinggal di tanah haram, Mekah. Yang tinggal di tanah haram, yang di Mekah. Sebagian mengatakan yang dimaksud hadirul Masjidil Haram ahlu Mekah, penduduk Mekah secara umum. Penduduk Mekah secara umum, baik yang di tanah haram atau yang bukan di tanah haram. Sebagian mengatakan yang dimaksud hadirul Masjidil Haram mereka yang tinggal yang lebih dekat kepada, yang tidak melewati miqat, karena jaraknya ke Masjidil Haram lebih dekat daripada miqat. Walhasil terjadi khilaf di kalangan para ulama tafsir dalam menerangkan makna hadir al-Masjidil Haram. Meskipun yang zahir wallahu taala alam, hadir al-Masjidil Haram yani ahlul haram. Ahlul haram, mereka yang tinggal di tanah haram. Maka mereka ini tidak ada kewajiban haji. Tidak ada kewajiban hadyu. Meskipun mereka mengerjakan umrah dan mengerjakan haji, tidak ada kewajiban hadyu bagi mereka, dan tidak ada pengganti hadyu yaitu berpuasa. Namun selain mereka, orang Indonesia berangkat haji, Malaysia berangkat haji, dan yang lainnya yang bukan hadirul Masjidil Haram, maka mereka wajib untuk membayar hadyu. Wa huwa damu nusukin la jubran, dan darah yang ditumpahkan, hadyu yang dilakukan itu karena ibadah dan menusuk, bukan jubran. Jadi hadyu ada dua macam, ada hadyu syukran, ada hadyu jubran. Hadyu syukran, seorang menyembelih hadyu karena bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atas kenikmatan Allah yang Allah berikan, seperti tamattu, qiran, yang mengharuskan dia menyembelih hadyu. Yang dimaksud hadyu di sini adalah hadyu syukran. Hadyu syukran. Yang kedua hadyu jubran. Jubran, yang dimaksud hadyu jubran, seseorang menyembelih hadyu atau membayar dam disebabkan karena pelanggaran, meninggalkan yang wajib atau melakukan yang diharamkan, yang mengharuskan dia membayar dam dengan menyembelih. Nah, jadi ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini disebut jubran. Jubran artinya untuk menyempurnakan yang kurang. Dan hadyu pada haji tamattu dan qiran adalah hadyu syukran. Dan menusuk, seorang melakukannya karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in 'udima al-hadyu aw thamanuhu shama thalathata ayyamin fil hajj. Apabila tidak ada hadyu, mau menyembelih tidak ada hewannya, atau tidak ada saman, dia tidak memiliki uang untuk menyembelih atau untuk membeli hewan hadyu, maka gantinya dia berpuasa 3 hari pada masa-masa hajinya, dan menambah 7 hari apabila dia telah kembali ke kampung halamannya. Jadi seluruhnya 10 hari, 3 hari pada masa haji. Misalnya dia ingin menunaikan ibadah haji, dia sudah mengetahui kapasitas dirinya bahwa dia tidak akan mungkin membeli hadyu karena dia tidak punya uang. Maka begitu dia memasuki amalan haji, misalnya dia berhaji tamattu, maka pada saat umrah atau selesai umrah dia boleh segera berpuasa pada hari-hari haji atau pada hari-hari tasyrik. Diperbolehkan puasa bagi mereka yang sedang menunaikan manasik haji. Berbeda halnya bagi mereka yang tidak menunaikan manasik haji, tidak diperbolehkan. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Yani tidak diperbolehkan seorang muslim berpuasa. Namun pada saat seorang sedang menunaikan manasik haji, diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu wa hafizakumullah.